berhiburan, jangan pray lirti berang. lamun ngadenge suara nak mama musuh tak ina man janten sinden ucu. Oh, janten salaki mah di bumi ngahenen wae nunggu-nunggu panggilan nyinen. Sumuhun pakaian mani kala lotor merentas ga bajidor tekang unyil. Aduh nah. Mohon tapi najan bari kitu atuh mama bungsu teh. Dasar ari jodoh gugoda cukup ba mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeung rek menta diserahkeun tapi mah tong aral kaweh lain wanita entong sok ngadoja dapuh ge gugoda. Mama bungsu teh ayeuna mah ngalih karena kulinernya ucu diajar. Mohon icalan naon mama? Mohon icalan goreng ayam panganten anyar. Sop iga talak tilu. Aduh mohon deh. Oncom gondrong. Surabi haneut. Mobil bunda balapa Kang Iyong, Bunda Oscar di karedok mama mah. Ih ucu. Gugoda cucupa mun urang rumah tangga. Yeah! Bandung.